Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyejuk Hati melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, untuk sama-sama kita merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk menyadarkan diri kita betapa sebenarnya banyak sekali hal yang harus kita lakukan, karena itu adalah perintah Allah dan itu adalah untuk kebaikan kehidupan kita bersama. Maka mari sama-sama kita untuk mengkaji secara lebih mendalam ayat kajian kita pada hari ini, yaitu ayat ke-87 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu 'adzaban nukra. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhannya mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-87 ini merupakan gambaran jawaban yang diberikan oleh seorang Zulkarnain, seorang raja yang bijaksana, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan tawaran dari Allah, silakan engkau berbuat apa yang engkau inginkan terhadap penduduk atau masyarakat di tempat engkau berada saat sekarang ini, apakah tu'azziba wa imma anta takhiza fihi musna. Apakah mau mengazab mereka, mau melakukan tindakan keras kepada mereka karena mereka kufur, atau kamu bersikap lunak kepada mereka. Nah, apa jawaban seorang Zulkarnain yang mendapatkan restu dari Sang Maha Penguasa alam semesta? Bukan main-main, ya. Yang mendapatkan mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dapat mandat dari presiden, itu terserah kita lah mau ngapain. Karena sudah dapat SK tugas dan itu sangat tinggi sekali, nilainya tidak akan sanggup dihadapi oleh orang lain, ya. Polisi saja takut kalau sudah presiden yang ngasih SK. Nah, ini mandatnya, kata presiden. Ini seorang Zulkarnain mendapatkan mandat langsung dari Allah, tetapi apakah dia kemudian memutuskan dengan emosinya? Apakah dia memutuskan dengan sikap arogansinya? Ternyata tidak, karena yang keluar dari ucapan Zulkarnain adalah amman zalama fasawfa nu'adzibuhu. Kalau dia ternyata masih juga zalim, sudah diingatkan tidak mau, sudah dikasih tahu tapi gak mau dengar, ya, sudah diarahkan tapi ternyata melakukan tindakan yang sebaliknya, ya, dikasih tahu supaya berbuat baik malah melakukan tindakan yang tidak baik, fasawfa nu'adzibu, maka kami akan melakukan tindakan keras untuk membuat kehidupan orang lain tidak terganggu gara-gara perbuatannya, ya. Summa yuraddu ila rabbihi, dan kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Tapi yang menarik di dalam keterangan ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwa fasaufa nu'adzibuhu, ya, ada di sini isyarat atau keterangan ayat yang menggambarkan bahwa kami kelak akan mengazabnya, menunjukkan ada tenggang waktu di sini, tidak dilakukan dengan secara langsung atau secara cepat. Ketika diketahui tidak baik langsung dipukuli, ketika bersalah langsung dihukum, tidak seperti itu. Karena apa? Karena diberikan tenggang waktu kepada mereka supaya sebagai kesempatan bagi mereka untuk bisa dinasihati, diingat serta dipahamkan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah salah satu ajaran di dalam Islam, di mana di dalam melakukan tindakan kita harus bijaksana. Ya, kepada anak kecil saja, anak kita saja, pada saat dia salah berbuat, kita kan mencoba untuk memahaminya. Oh, itu masih kecil, harus diingatkan. Tapi kalau ternyata sudah besar masih melakukan kesalahan yang sama, sudah bisa dipukul. Kalau masih degil juga, maka dilakukan tindakan yang lebih keras lagi, diusir dari rumah misalnya dan sebagainya. Nah, disinilah di mana tenggang waktu itu diberikan. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan gambaran betapa azab yang akan diturunkan oleh Allah itu nanti pada hari akhirat. Ya, azab yang akan diturunkan itu tidak secara cepat. Kenapa? Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kasih dan sayangnya berusaha untuk mencoba menyadarkan kembali orang-orang yang tersalah, untuk kemudian mereka bertaubat dan melakukan tindakan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ya. Wahai para manusia, ittaqu rabbakum, hendaklah kamu takut kepada Tuhan kamu sebelum segala sesuatu. Wahsyau yauman, dan kemudian kamu bisa merasakan rasa ngeri, rasa takut yang besar. Yauman la yajzi walidun an waladihi, pada hari itu keluar seorang ayah tidak dapat membantu anaknya, dan begitu juga sebaliknya, anak sendiri pun tidak akan bisa membantu bapaknya. Ya, begitu dahsyatnya hari kiamat nanti, Allah gambarkan seperti itu. Allah tidak mengatakan aku akan azab secara langsung dan aku pukul, aku hancurkan. Summa akhazatul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Sudah sekian lama berbuat tidak baik, degil juga, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan summa akhazatul ladzina kafaru. Baru nanti kemudian aku akan hukum orang-orang yang kufur. Maka apakah ada yang bisa menandingi kerasnya siksaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah begitu kasih dan sayang kepada kita, memberikan kita tenggang waktu untuk berpikir kembali, untuk menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu tidak akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, mari pergunakan kesempatan yang ada. Sebenarnya sisa-sisa umur yang kita jalani pada saat sekarang ini itu memberikan kita waktu untuk memperbaiki kembali kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang sia-sia yang pernah kita lakukan selama ini. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Bajrul. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat mengingatkan kita tentang maha kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah diutus yang namanya orang yang diberikan Allah kekuatan, kemampuan kepada Dzulqarnain. Apakah itu maha kasihnya? Yaitu tidak semua di tempat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala azab atau siksa orang-orang yang ada di satu tempat tersebut, tapi dikhususkan fa amma man zalama fa sawfa nu'adzibu, artinya orang yang telah berbuat aniaya atau mendzalimi dirinya sendiri atau mendzalimi orang lain atau mendzalimi dengan apa sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang itulah Allah katakan melalui lisan atau lidah Dzulqarnain mengatakan nu'adzibuh summa yuraddu ila rabbihi. Ketika mereka itu dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan mengazabnya, yaitu azaban nukra. Azab nukra di sini adalah suatu siksaan yang datangnya dari Allah yang tidak pernah manusia terpikirkan olehnya. Karena azab di sini nakirah, nukra di sini nakirah. Nakirah itu maksudnya adalah tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya itu artinya ma'rifah, sudah diketahui azabnya itu. Tapi ketika tidak ada alif lamnya, maka azab itu sungguh sangat pedih yang tidak dibayangkan oleh manusia. Sama seperti kita tidak pernah kita membayangkan bagaimana dengan gempa itu bisa menghancurkan, bisa mengangkat gelombang sehingga membelah lempengan di dalam perut bumi, sehingga terjadilah ledakan yang begitu dahsyat. Disebabkan apa? Disebabkan manusia tidak pernah akan memperkirakan terjadinya hal tersebut. Itulah yang dikatakan atau yang dimaksudkan Allah azaban nukra. Maka kita dalam menghadapi kehidupan ini, Maka kita kalau ingin mencapai orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedzaliman diri dan kedzaliman yang lain-lainnya, maka kita akan selamat hidup di dunia dan selamat di akhirat. Maka dalam hal ini selalu ada doa mengatakan dalam doa tersebut, Allahumma arhamni abadan ma abaqaitani, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, berikanlah rahmatmu, kasih sayangmu, agar aku dapat meninggalkan perbuatan maksiat, karena maksiat itu adalah sebahagian dari perbuatan zalim yang menganiaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Abadan ma'awqaitani fil ard, selama engkau masih hidupkan aku di muka bumi ini. Maka dengan hal itu mudah-mudahan kita dapat terjauh dari kata-kata aniaya, baik untuk diri atau diri kita ataupun orang lain, atau kita selamat di dalam kehidupan dunia ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Bajul. Ya, terima kasih Ustaz Bajul. Para pendengar rahimakumullah, ketika Allah mengatakan fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang nukra, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Fajrul, dalam bentuk nakirah yang bermakna sesuatu yang masih tidak diketahui bentuknya secara sangat jelas. Artinya suatu azab, hukuman, sanksi yang tiada taranya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kalau surga itu digambarkan mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ma fi qalbil basar, qalbil basar, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan terlintas di dalam hati pun tidak ada. Maka begitu dahsyatnya kebaikan atau fasilitas surga yang diberikan oleh Allah, maka sebaliknya akhirat juga begitu. Hukumannya seperti apa sih? Mala ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ma fi qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh manusia begitu hebatnya hukuman itu. Tidak pernah didengar oleh manusia begitu dahsyatnya kehancuran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan terlintas dalam hati pun tidak pernah terlintas dalam pikiran dan hati manusia. Oleh karena itu berhati-hatilah. Karena ketika yang maha tinggi, yang maha berkuasa menimpakan hukuman, maka yang terjadi adalah kita tidak akan sanggup untuk menerima hukuman itu. Oleh karena itu, cobalah menjauhinya dengan cara mencoba untuk menggapai segala, mencapai keredaan dan kecintaan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbuat lebih banyak, melakukan yang lebih baik lagi, dan ikhlaskan niat karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.